Di antaranya adalah firman Allah, Wallahu azizun hakim. Dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, dan masih banyak sekali lafaz-lafaz Allah yang kita dapati baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadith. Ini adalah Asma'ul Husna yang pertama. Kemudian di dalam sholat kita juga mengucapkan takbir Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ya, setiap gerakan kita sholat, ketika ruku, ketika sujud, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Begitu pula dalam lafaz tauhid, La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Ya, ini adalah nama-nama Asma'ul Husna. Yang pertama yaitu Allah. Kemudian yang kedua yaitu Ar-Rahman, ya. Yang Ar-Rahman yang artinya yang Maha Pengasih, ya. Nama yang menunjukkan keluasan rahmat Allah atas segala makhluknya. Nama yang Allah khususkan baginya, tidak diperbolehkan menamakan sesuatu dengan nama Ar-Rahman kecuali bagi Allah. Dalam surat Al-Fatihah ayat 2-3 Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian yang ketiga di antara nama Allah dalam Asmaul Husna adalah Ar-Rahim, ya. Yang artinya yang Maha Penyayang. Dialah yang Maha menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Allah memberikan hidayah kepada mereka di dunia dan memuliakannya di akhirat dengan Al-Jannah, yaitu syurga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 163 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Asma'ul Husna sampai dengan Ar-Rahim. Kita akan melanjutkan salah satu dari sekian nama-nama Allah yang indah, yaitu Al-Afu. Al-Afu maksudnya adalah bahwa Allah menghapus dan memaafkan segala dosa hambanya, meskipun dosa tersebut, meskipun si hamba tersebut berhak mendapatkan siksa. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha menerima, ya, taubat hamba-hambanya. Ketika seorang hamba dalam keadaan berdosa dan dia tidak bertaubat, kemudian di akhirat kelak dia berhak mendapat siksa, Allah berhak untuk mengampuni dosa-dosanya selama dia tidak berbuat kesyirikan. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, Allah berfirman, Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa, ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, kita apabila memiliki dosa maupun kesalahan, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki nama Al-Afu, karena Allah memiliki sifat Maha Pengampun terhadap dosa hamba-hambanya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, di antara nama Allah yang lain yaitu Al-Ghafur, ya. Al-Ghafur yang Maha Pengampun, dialah yang menutupi dosa seorang hamba dengan tidak menampakkan ataupun menyiksanya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 2 Allah berfirman, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Maaf lagi Maha Pengampun. Tetapi bukan berarti ya kita meremehkan dosa maupun kesalahan lalu kita menganggap bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tidak, ya. Jadi dalam hal ini ya kita meyakini sifat Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur, ya. Ini kita ingat ketika kita dalam keadaan berbuat dosa maupun bersalah, hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah yang berikutnya yaitu Al-Ghaffar, yang artinya nama Allah yang menunjukkan betapa ampunannya melimpahi hamba-hambanya yang berbuat dosa lalu memohon ampunan kepadanya. Dalam surat Nuh ayat 10 Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh berkata, menasihati kepada kaumnya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Nama Allah yang berikutnya adalah Ar-Ra'uf, ya, yang berasal dari kata Ar-Ra'fah, yaitu rahmat Allah yang paling tampak, paling dirasakan oleh seluruh makhluknya di dunia, dan sebagian akan mendapatkan rahmat tersebut di akhirat. Mereka adalah kekasih Allah, orang-orang yang beriman. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 7, Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di antara nama Allah yang lain adalah Al-Halim, ya. Maksudnya adalah Allah tidak menyegerakan siksa pada para hambanya meskipun dia mampu untuk melakukannya. Allah memaafkan dan mengampuni mereka jika mereka mohon ampun kepadanya. Allah berfirman, Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki nama juga At-Tawwab, ya. Allah Maha Pemberi taufik pada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya untuk bertaubat, kemudian Allah menerima taubat mereka. Mungkin kita ingat kisah salah seorang yang telah membunuh 99 orang, ya. Kemudian dia bertemu dengan salah seorang, ya, alim. Kemudian dia bunuh juga sehingga jumlahnya menjadi 100 orang, ya. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim yang lain dan dia tunjuki kepada satu daerah yang mana mereka beribadah kepada Allah, lalu dia pun menuju ke sana. Di tengah perjalanan dia meninggal. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab, ya, bersengketa dalam hal ini. Apakah dia termasuk orang-orang yang beruntung atau tidak, ya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jarak antara tempat dia meninggal ke tempat atau negeri orang-orang yang suka beribadah kepada Allah. Akhirnya dia pun diampuni dosa-dosanya. Inilah keluasan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah itu Maha Penerima Taubat. Begitu pula seorang kafir yang masuk Islam dengan hati yang murni, maka Allah juga akan menghapuskan seluruh amalannya, ya, sebelum dia masuk ke dalam Islam. Kita ingat kisah Abu Sufyan, ketika beliau dekat dengan ajalnya, maka keluarganya menangis, ya. Maka beliau mengatakan, janganlah kalian menangisiku, ya. Sesungguhnya setelah aku masuk Islam, aku tidak pernah berbuat kesalahan. Allahu Akbar, ya. Jadi beliau setelah masuk Islam tidak pernah lagi berbuat kesalahan. Adapun ya dosa-dosa beliau sebelum masuk Islam telah dihapuskan dengan Islam itu sendiri. Kemudian di antara nama Allah adalah As-Sittir, ya, yang artinya Allah Maha menutupi kesalahan hamba-hambanya agar dia tidak diketahui oleh manusia, ya, agar dosa tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Allah senang, ya, apabila hambanya menutupi aib dirinya dan orang lain. Begitu pula bila seorang hamba menutup auratnya. Ini dalilnya berdasarkan sebuah hadis. Nabi bersabda, Inna Allaha Azza wa Jal hayyun sittir yuhibbul haya wassitr fa idza ghtasala ahadukum falyastatir. Ya. Artinya sesungguhnya Allah itu Maha pemalu dan suka merahasiakan. Ya, jadi as-sittir artinya maha merahasiakan. Sesungguhnya Allah Maha pemalu dan suka merahasiakan. Apabila kalian mandi, hendaklah menutupi atau bertabir dengan sesuatu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Mudah-mudahan para pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan pertemuan yang singkat ini kita mendapatkan faedah sehingga keimanan serta kualitas ketakwaan kita bertambah dan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.